Lantas jika kemudian Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Dan terlalu banyak ayat ya, pujian terhadap para sahabat. Di antara ayat yang paling agung tentang para sahabat adalah ayat yang menyebutkan para sahabat sudah dipuji dalam Taurat dan Injil. Ya, kalau kita lihat pujian terhadap sahabat dalam Al-Quran banyak. Tapi yang menakjubkan ternyata para sahabat Nabi juga disebutkan dalam Taurat dan juga disebutkan dalam Injil. Ya, mungkin kalau kita buka perjanjian lama sekarang Taurat, entah ada atau tidak ada, kalau tidak ada maka wajar karena Taurat sekarang sudah mengalami penyimpangan dan ada yang dihapuskan dan macam-macam. Demikian juga Injil, mungkin kita enggak dapat. Tapi Allah menjelaskan bahwasanya para sahabat pernah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kata Allah, Muhammad Rasulullah dan orang-orang bersama Muhammad itu para sahabat. Ya. Mereka keras terhadap orang kafir dan saling rahmat terhadap kaum muslimin di antara mereka. Tarahum rukka'an sujjada. Kau akan melihat mereka sujud dan rukuk. Dan ini para ini dalil dari penjelasan dari Allah bahwasanya para sahabat suka beribadah, sering rukuk, sering sujud. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Pada wajah mereka ada bekas sujud. Kata Allah, dzalika matsaluhum fit Taurat. Ini adalah perumpamaan mereka di Taurat tentang mereka rajin salat, rajin rukuk, ada bekas sujud di wajah mereka, ya. Saling kasih sayang di antara kaum muslimin. Ini ada disebutkan dalam Taurat. Kemudian kata Allah, wa matsaluhum fil Injil. Adapun perumpamaan mereka di Injil, kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Adapun perumpamaan mereka di Injil seperti tanaman tunas yang ditanam kemudian mengembang kokoh semakin kuat kemudian menyenangkan orang yang menanamnya. Ini perumpamaan yang sangat indah dalam Taurat, dalam Injil tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seakan-akan sahabat adalah tanaman yang tumbuh kokoh kemudian menyenangkan penanamnya. Siapa yang menanam? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mendidik mereka. Kemudian Nabi senang melihat hasilnya tatkala mereka berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ya rela berkorban jiwa dan raga mereka demi Islam. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW hendak wafat, Rasulullah SAW sudah tidak bisa lagi jadi imam, yang menjadi imam adalah Abu Bakar. Kemudian para sahabat salat di belakang Abu Bakar. Maka Rasulullah SAW hanya melihat para sahabat ya dari kejauhan dengan wajah yang sangat gembira, menunjukkan bagaimana berseri-serinya Nabi SAW melihat murid-murid beliau ya salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan bahwasanya demikianlah para sahabat seperti tanaman yang menyenangkan apa? Penanamnya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, secara logis sangat mudah diterima bahwasanya para sahabat merupakan barometer dari kebenaran. Makanya Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, barang siapa yang menyimpang, yushaqiq musyaqqat artinya nabi di sini dia di tempat yang lain, barang siapa yang menyimpang dari nabi, menjauhi jalan nabi, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin dan mengikuti jalan selain orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, maka kami akan palingkan ke mana dia berpaling, kami masukkan dalam neraka jahannam dan itulah tempat terburuk untuk kembali. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebab masuk dalam neraka jahannam adalah menyimpang dari jalan nabi dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Jalan kaum mukminin maksudnya jalan para sahabat. Waktu turun-turun ayat-ayat Al-Qur'an, turun ayat Al-Qur'an yang dimaksud dengan kaum mukminin siapa? Jalannya para sahabat. Kaum ini adalah para sahabat. Maka barang siapa yang menyimpang, wayattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan orang yang mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maksudnya jalan selain jalan para sahabat. Nah, ini perkara yang sangat logis dan ini standar kebenaran ya dalam Islam. Ada namanya standar kebenaran, yaitu mengikuti nabi dan mengikuti jalannya para sahabat. Karena mereka yang lebih paham tentang agama, mereka langsung berguru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih ngerti tentang turunnya ayat Al-Qur'an dan turunnya bagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lihat langsung praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi pemahaman mereka adalah pemahaman yang terbenar. Nah, kalau ingin selamat ya, maka ikutilah jalan para sahabat. Itu standarisasi kebenaran.